agama para pendudukmu, melambangkan kecantikan keanggunan. Subrang mamur ladang sawahku, terwujudkan kemari bahwa Cina dan rimbun hutan tropisku, biru jernih nan indah bersih pantaiku. Aku tak perlu gamaikan hati, berikan jawaban di setiap mimpi. Aku tak perlu gamaikan hati, kota yang indah penuh. Penuh menari kotaku, kotaku.